Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kembali kita bertemu di suasana yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita dan juga waktu luang yang kita berikan untuk bersama-sama kita berusaha memahami dan mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kita, kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dan melalui radio gelombang Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mari sama-sama kita mencoba untuk mendalami kembali mendalami firman Allah di ayat ke-50 dari surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna 'azabi huwal 'azabul alim. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-50 ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hukuman keras yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang menariknya adalah bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan Nabi Ibadi Annal Ghafurur Rahim. Allah menjelaskan tentang sifatnya yang maha pemurah dan pengampun, membukakan kesempatan yang luas bagi orang-orang yang mau bertaubat, mau sadar diri, dan kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik baik di dunia maupun di hari akhirat. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anna azabi huwal azabul alim, bahwa tidak hanya rahmatku saja yang besar, akan tetapi azabku juga ada bagi orang-orang yang tidak mau sadar diri dan kemudian malah menjadi pembangkang-pembangkangku. Kalau kita lihat, sebenarnya kedua ayat ini merupakan satu keterangan yang menyempurnakan satu dengan lainnya. Bagaimana ayat tentang maha pemurahnya Allah dan maha pengampunnya Allah itu disempurnakan dengan keterangan Allah bahwa Allah juga akan menghukum bagi orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Dengan kata lain begini, bahwa kalau kita katakan saya akan memberikan fasilitas beasiswa kepada para pelajar yang rajin, sebaliknya bagi pelajar yang tidak rajin maka akan ditinggalkan kelas dan dia harus membayar sendiri uang sekolahnya atau uang kuliahnya. Ya, jadi dengan keterangan seperti ini orang akan tahu betapa nikmatnya gratisnya, nikmatnya beasiswa yang diberikan, dan betapa pedihnya kalau dia tidak memanfaatkan beasiswa tersebut. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gaya bahasa yang mampu menyenangkan secara lebih sempurna orang-orang yang memahaminya dan mampu membuat orang-orang yang mencoba untuk tidak mengikutinya itu menjadi orang-orang yang akan ketakutan di dalam kehidupan mereka. Bahwa siapapun manusia yang mau sadar, bertaubat kepada Allah, melakukan tindakan-tindakan kebaikan di dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan fasilitas yang terbaik baik di dunia maupun di hari akhirat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang malah menjadi penentang Allah, sudah diberikan rezeki tapi malah memancing-mancing murka Allah, sudah diberikan keutamaan ya tapi malah menjadi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, maka mereka yang seperti ini akan Allah sediakan hukuman yang keras terhadap mereka. Wa anna azabi huwal azabul alim, bahwa azab yang kusediakan itu adalah azab yang sangat pedih. Jadi kita diperingatkan ya betapa indahnya surga Allah, nikmat yang Allah berikan, dan kita diperingatkan bahwa harus waspada dengan hukuman yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Pilihannya terserah kepada kita. Kalau ingin enak dan ingin nyaman, maka ambillah pilihan untuk menjadi hamba Allah. Tetapi pada saat kita tidak menginginkan kenyamanan dan kesenangan, maka tidak salah kalau kita memilih untuk menjadi hamba-hamba yang malah melakukan maksiat dan bukan menjadi hamba Allah tetapi menjadi hamba syaitan. Untuk lebih menjelaskan tentang hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz Fadzlul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. bahwa ayat ini adalah sangat erat kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Yaitu Allah memberitakan berita gembira tentang bagaimana nikmatnya surga tersebut dan keindahan yang ada di dalamnya. Setelah Allah begitu memberikan berita gembira yang begitu hangatnya, maka di surat Al-Hijr ayat 50 ini Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan bagaimana azab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu azab yang sangat-sangat menyedihkan atau amat sangat pedih. Maka kita melihat bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memberitakan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada Allah ciptakan 100 rahmat Allah pada hari Allah menciptakan, dan Allah tahan 99 rahmatnya itu dan mengirimnya hanya satu yang dikirim, satu rahmat yang dikirim kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Jika orang kafir juga mengetahui seluruh rahmat yang ada pada Allah, tentu mereka tidak akan berputus asa untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan sehingga terhindar dari azab api neraka yang amat sangat pedih. Tentunya azab ini orang kalau betul-betul merasakan, mereka tidak akan merasakan aman dari azab api neraka tersebut. Maka bisa jadi ketika ayat ini turun Allah beritahukan, itu mungkin ada dua pengertian dari ayat ini. Pertama, memperingatkan akan adanya harapan. Harapan apa? Supaya kita itu mudah-mudahan terlepas dari siksa api neraka. Kedua, bisa saja rasa takut itu akan datang kalau seandainya ataupun jangan-jangan kita tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan yang kedua inilah semestinya dimiliki oleh kaum muslimin dan muslimat ataupun mukminin dan mukminat. Jangan terlalu kita berharap sehingga akan ujungnya nanti timbul pada riya dan takabur. Maka jangan juga terlalu takut, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kedua perasaan inilah semestinya kita harus seimbang dalam perbuatan amal soleh kita, kewajiban kita, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berbuat maksiat, hendaklah dia memohon ampunan atas dosa yang sudah dilakukannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pilihan sebetulnya kecuali Allah ingin mengarahkan kepada kita supaya kita ini terhindar dari azab api neraka. Karena Allah sudah menggariskan wa anna azabi huwal ghafurur rahim. Jadi kata anna itu ada khabarnya, ada ismu inna, yang mana ini menunjukkan dalam hal na'at wal man'ut atau khaba apa sifah wal mausub, yang mana dalam kajian ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwasannya kepentingan ini adalah akan selamanya, ya dulu ala subut, akan menjadi selamanya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ini tentang azab yang akan dirasakan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita betul-betul merenungkan ayat ini, yang mana ayat ini adalah untuk memberikan harapan kepada kita sekaligus teguran yang membuat manusia itu rasa takut. Mudah-mudahan dengan timbul rasa perasaan yang kedua ini membuat kita menyeimbangkan emosional kita, amarah kita, sikap dan perilaku kita, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah apabila jauh dari api neraka. Jauhkan saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian kalau Allah perintahkan kita itu masuk surga, subhanallah. Allah subhanallah, Allah maha suci, maha agung, maha ampun, maha kasih sayang. Itulah yang selalu mesti kita canangkan di dalam jiwa raga kita, pikiran kita, sehingga kita tidak merasakan sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sebenarnya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang harus kita pertanyakan adalah ketika kita membaca ayat ini bahwa ketika Allah mengatakan azabku itu sangat pedih, apa yang terasa di dalam jiwa kita? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya diserahkan kepada masing-masing. Tapi kalau jawabannya kita merasa takut, mungkin dipertanyakan kembali, sebesar apa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa pada masa para nabi ya, dan juga para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Digambarkan di dalam catatan sejarah, banyak di antara para sahabat yang sangat takut itu sampai-sampai air matanya bercucuran deras. Ada yang sampai pingsan berhari-hari. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga begitu. Ketika dibawa ke kuburan ya, dan digambarkan bagaimana tentang akhir kehidupannya, rasa takutnya kepada Allah begitu besar sehingga akhirnya dia pingsan di situ dan beberapa hari kemudian baru tersadar. Begitulah gambaran tentang betapa takutnya mereka. Nah, takutnya kita kepada Allah sebesar apa? Yang jelas, semakin besar rasa takut kita kepada Allah, maka akan semakin memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan kalau tidak ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah, terutama sekali ketika membaca ayat ini, tidak terfikirkan betapa sangat berat siksa Allah, tidak pernah takut untuk menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini artinya hati kita sudah menjadi hati yang buta, hati yang tertutup dan harus diwaspadai. Cepat-cepat untuk sadar diri, menyerahkan diri kepada Allah, buka hati, sensitifkan perasaan, karena itu akan mampu membuat diri kita untuk tampil menjadi hamba Allah yang takut kepadanya. Mari sekali lagi, perbesar rasa takut kita kepada Allah, takut yang membuat kita tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.